بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي الله وخليله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله إن شاء الله تعالى pada kesempatan siang hari ini kita akan memulai mengkaji dan membaca serta memahami sebuah kitab yang dikarang oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah, yaitu kitab yang dikenal dengan Makna Tauhid. Makna Tauhid yang dijelaskan oleh Syekh Thalal Fauzan wafaqahullah, karena betapa banyak orang-orang yang keliru dalam menafsirkan dan juga memaknakan tauhid, sehingga mereka hulu, ekstrim, berlebihan. Ada di antara mereka yang mengkafirkan pemerintah kaum muslimin. Ada di antara mereka yang mengkafirkan pemimpin kaum muslimin. Sebabnya keliru dalam memaknakan makna tauhid. Sebenarnya kitab ini sangat mulia sekali. Dan juga perlu kita pahami. Karena tauhid itu adalah kullu ma ubida min dunillah. Seluruh yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala adalah tauhid. Secara globalnya makna tauhid adalah kullu ma ubida min dunillahi azza wa jalla. Seluruh yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala maka itu adalah tauhid. Baik itu benda mati maupun yang hidup. Adapun benda mati seperti pohon, bulan, bintang, bebatuan dan yang semisalnya, kalau disembah selain Allah Subhanahu wa taala itu namanya tauhid. Kalau yang hidup seperti manusia yang diikuti, yang ditaati, yang dijadikan panutan, kalau seandainya ditaati, diikuti, dijadikan panutan selain Allah dan Rasulnya, kemudian dia ridha, maka itu tauhid. Naam, jadi makna tauhid adalah seluruh yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Ada yang benda mati, ada yang hidup. Adapun yang hidup disyaratkan harus ridha dia. Paham ya? Jadi manusia misalkan diikuti, disembah, kok dia ridha, maka dia tauhid. Na'am barakallahu fikum. Tapi kalau tidak ridha bagaimana? Jika dia tidak ridha, tidak mau tetap disembah, bukan tauhid. Seperti Nabi Isa alaihissalam, orang-orang Nasara mereka menganggap mereka menyembah Nabi Isa misalkan. Padahal Nabi Isa ridha enggak kalau seandainya hidup. Dalam artian kalau seandainya sembah selain Allah, enggak ridha. Maka Nabi Isa bukan tauhid. Naam. Jadi pembahasan kita nanti adalah bentuk konsekuensi daripada kalimat la ilaha illallah. Jadi kalimat la ilaha illallah itu bukan sekedar kalimat saja, namun di dalamnya ada dua rukun yang sangat penting dan harus diketahui, yaitu an-nafyu wal isbat. Dua rukun la ilaha illallah, kalimat yang sangat pendek singkat ini ternyata mengandung dua rukun. Dua inti yang harus diketahui, yaitu an-nafyu wal isbat. An-nafyu peniadaan, al-isbat penetapan. Maksudnya kita meniadakan seluruh sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala dan menetapkan semua peribadatan murni untuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman yakfur bitaghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa." Artinya, barang siapa yang kufur meninggalkan tauhid dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali yang sangat kuat, yaitu kalimat la ilaha illallah. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani wa azzakumullah. Kita langsung baca saja apa yang beliau sampaikan, karena na'am tauhid ini bukan sembarangan. Karena tauhid nanti di sana ada pemimpin-pemimpinnya. Naam, pemimpin tauhid itu ada lima, sebagaimana yang akan beliau ungkapkan nanti. Naam, yang paling tinggi adalah iblis, la'natullah alaih. Yang paling tinggi adalah iblis. Jadi pemimpin tauhid itu yang paling tinggi iblis. Naam, Allahul Musta'an. Kita lihat. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya pembahasan masalah Bismillahirrahmanirrahim sudah dijelaskan para ulama, nam dan juga disampaikan oleh para asatidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seringnya di dalam kitab-kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah, terutama yang berbahasa Arab, mereka mengawali dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata mengawali dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim bukan sembarangan, namun ada maksud dan tujuan tertentu. Di antaranya, yang pertama, kenapa para ulama mengawali mereka, tulisan-tulisan mereka dengan Bismillahirrahmanirrahim? Yang pertama, dalam rangka mencontoh Al-Quranul Karim. Mencontoh Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu Wa Taala mengawali dalam Al-Quran semua surat dengan Bismillahirrahmanirrahim, kecuali satu surat, yaitu surat At-Taubah. Yang pertama tujuannya apa? Dalam rangka mencontoh Al-Quranul Karim. Karena di dalam Al-Quranul Karim, semuanya Allah Subhanahu Wa Taala mengawali setiap surat dengan Bismillahirrahmanirrahim, kecuali surat At-Taubah. Surat At-Taubah bisa dilihat sendiri, kalau mau membuktikannya, barakallahu fikum, tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Surat At-Taubah dikenal juga dengan surat Al-Bara'ah. Ya, surat At-Taubah, nama lainnya surat Al-Bara'ah. Naam, Al-Bara'ah, At-Taubah. Ada lagi satu lagi, namanya Al-Fadhihah. Naam, jadi surat At-Taubah memiliki dua nama yang lain, yaitu surat Al-Bara'ah sama surat Al-Fadhihah. Al-Fadhihah. Paham ya? Nah, dua penamaan ini barakallahu fikum sama dengan surat At-Taubah. Naam. Surat At-Taubah tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim karena ada keterkaitan kisah-kisahnya dengan surat yang sebelumnya, yaitu surat Al-Anfal. Kisah perjuangan, peperangan, menyebutkan tentang kelicikan orang-orang munafikin dan membongkar kedoknya orang-orang munafikin di dalam surat At-Taubah itu. Naam. Mungkin di antara kita yang sempat dan suatu ketika melihat Al-Quran yang ada terjemahannya, misalkan lihat surat At-Taubah, bagaimana kisahnya, perjuangannya, nah, di dalam membongkar kedoknya orang munafikin, dan ada keterkaitan dengan kisah-kisah yang disebutkan dalam surat Al-Anfal. Nah, itu yang pertama dalam rangka mencontoh apa? Al-Quran Al-Karim. Kemudian yang kedua, tujuan mereka mengawali Bismillahirrahmanirrahim adalah iktidaan bi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang kedua, dalam rangka mencontoh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika menulis surat-surat kepada para raja waktu itu. Jadi nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menulis surat-surat kepada para raja mengawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin abdillahi wa rasulih ila Hiraqil Azimir Rum. Contohnya, ketika nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam waktu itu menulis surat kepada raja pembesar Rum, yaitu Hiraqil. Nah, mengawali dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang kedua. Yang ketiga, mentantah sebagian para nabi yang lainnya. Mentontoh sebagian para nabi yang lainnya, yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam, nah, ketika menulis surat untuk apa? Mengajak agar menganut agama Islam kepada Malakutus Saba', Ratu Saba' waktu itu, yang ma'rufnya, yang masyhurnya dikenal dengan Balqis. Nah, barakallahu fikum. Nah, disebutkan di situ bahwasannya apa? Bahwasannya tercantum lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Naam. Itu di antaranya yang kami sebutkan. Jadi ketika para ulama mengawali kitab-kitab mereka dengan Bismillahirrahmanirrahim bukan sembarangan, namun ada maksud dan tujuan yang sangat mulia. Yang pertama mentadah Al-Quran, yang kedua mentadah Nabi kita Muhammad SAW di dalam menulis surat-suratnya, yang ketiga mentadah sebagian para Nabi. Kemudian berikutnya, karena kalau kita jelaskan satu persatu lafaz Bismillahirrahmanirrahim itu panjang lebar, namun kita sebutkan yang globalnya saja tadi. Qala Asy-Syaikh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Kalau kita mendengar kitab-kitab yang diajarkan yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, jangan ketakutan. Karena sebagian orang sudah terdoktrin tidak mau mempelajari kitab-kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab karena takut dituduh Wahabi. Paham ya? Sebagian musuh-musuh Ahlus Sunnah, mereka nak memfonis atau mereka mengatakan Ahlus Sunnah itu Wahabi katanya. Lah kenapa? Karena mereka setiap hari yang diajarkan kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab katanya. Kita katakan pembohong dia. Dia enggak tahu sejarahnya. Dia tidak tahu sejarahnya aslinya barakallahu fikum. Naam. Allahumma musta'an. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini barakallahu fikum, beliau namanya Muhammad, bukan Abdul Wahhab. Kalau Wahabi itu seringnya dinisbahkan pada orangnya Abdul Wahhab. Naam. Oleh karena itu seharusnya mereka menisbahkan Muhammadiyah seharusnya. Seharusnya ya, kalau seandainya mau ngecek, Allahumma musta'an, tapi enggak benar. Ada pun kelompok Wahabiyah itu kelompok sesat. Wahabiyah itu pengikutnya Abdul Wahhab bin Abdurrahman bin Rustum. Kelompok sesat yang pemikirannya Khawarij. Jadi Abdul Wahhab bin Abdurrahman bin Rustum itu kelompok sesat yang pemikirannya Khawarij yang waktu itu muncul di abad-abad kedua. Naam barakallahu fikum. Muncul dengan pemikiran Ibadiyah Khawarij itu Abdul Wahhab bin Abdurrahman bin Rustum. Kelompoknya dikenal dengan Wahabiyah atau Rustumiyah. Naam. Ada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, jauh. Jaraknya jauh sekali. Beliau di abad 12. Naam, di abad ke-12 barakallahu fikum. Jadi jaraknya jauh sekali. Inilah sejarah yang sebenarnya. Jadi orang-orang kalau mereka cuma hawa nafsu yang mereka andalkan untuk menuduh Ahlussunnah Wahabi, Wahabi, itu jangan didengar, biarkan mereka ngomong terserah mereka. Na'am barakallahu fikum. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini adalah masyayikh Ahlus Sunnah wal Jamaah yang merintis terbentuknya apa? Terbentuknya negara Saudi Arabia. Negara Saudi Arabia sebelumnya dahulu, sebelum terbentuk dalam keadaan kekacauan. Na'am. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bekerja sama dengan Malik Suud waktu itu, Raja Suud, bekerja sama dalam bidang apa? Dalam bidang mengembangkan dakwah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bagian dakwah. Kemudian Malik Suud bagian enam perlengkapan persenjataan keamanan. Nah, barakallahu fikum. Akhirnya dakwah tersebar ke mana-mana dan waktu itu di sekeliling Ka'bah masih banyak kubah-kubah waktu itu. Nah, masih banyak kubah-kubah yang mereka ekstrim. Sebagian mereka kubah yang ini ikuti pendapatnya atau mengikuti Hambali, Ahmad bin Hambal. Yang sini Hanafi, yang sini Maliki, yang sini Syafi'i. Jadi masih ngeblok-ngeblok kalau sholat itu enggak bareng. Akhirnya dengan dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dihancurkan semua kubah-kubah tadi, dijadikan kiblatnya kaum muslimin satu saja. Nah, barakallahu fikum. Allahumma musta'an. Perjuangan beliau sangat luar biasa. Hingga saat ini menteri yang berkaitan masalah fatwa yang umum di negeri Saudi Arabia sana dari keluarganya beliau ini. Al-Sheikh itu keluarganya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Dari kerajaan Al-Suud keluarganya Naam Malik Suud. Naam barakallahu fikum wa hafidhakumullah. Naam. Itu sedikit sejarah mengenai Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Kata beliau di sini, "I'lam rahimakallah anna awwala ma faradallahu ala ibni Adam al-kufru bitaghut wal-imanu billah." Kata beliau, ketahuilah, semoga Allah Ta'ala merahmatimu, bahwasanya yang pertama kali yang Allah Ta'ala wajibkan kepada segenap anak Adam adalah al-kufru bitaghut wal-imanu billah. Meninggalkan taghut-taghut dan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sudah kami jelaskan taghut adalah seluruh yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Bisa bentuknya benda mati seperti batu, bulan, bintang, pohon, matahari dan yang semisalnya, bisa bentuknya adalah sesuatu yang hidup, manusia. Nah, terutama ya, kalau diikuti, disembah, dia ridha, maka hati-hati. Nah, disembah selain Allah, diikuti selain Allah, kok dia ridha, maka dia tauhid. Allahul musta'an, hati-hati barakallahu fikum. Naam. Jadi yang diwajibkan pertama kali adalah al-kufru bitauhid wal iman billah. Kenapa kok tidak la ilaha illallah? Kita katakan al-kufru bitauhid wal iman billah itu nah barakallahu fikum konsekuensi daripada kalimat la ilaha illallah. Karena la ilaha artinya apa? Tiada sesembahan yang berhak untuk disembah illallah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Al-kufru bitaghut berarti meniadakan seluruh sesembahan, sesembahan selain Allah taala, wal iman billah menetapkan peribadatan murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Na'am barakallahu fikum. Dari makna la ilaha illallah adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Itu maknanya sudah sering kita dengar ya, namun terkadang sebagian mungkin lupa. Nah, misalnya jadi makna la ilaha illallah adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang mengatakan tiada Tuhan selain Allah itu masih keliru. Paham ya? Makna la ilaha illallah diartikan tiada Tuhan selain Allah keliru. Nah, kenapa? Karena Tuhan-Tuhan yang ada berarti Allah gitu loh. Jadi Allah itu banyak. Menurut definisi yang sering kita dengar itu. Tiada Tuhan selain Allah katanya. Kurang. Tapi bagaimana yang benar? Tiada sesembahan yang berhak. Yang berhak ini penting ya. Untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah seandainya ada pohon, bulan, bintang, kok disembah selain Allah berarti tidak berhak, berarti itu bukan Allah. Na'am barakallahu fikum. Jadi makna la ilaha illallah apa tadi? La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Na'am barakallahu fikum. Apa tadi maknanya? Ulangi. Tidak ada sesembahan yang na'am, harus ada lafaz berhak ya. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang kita baca penjelasannya Syekh Saleh Al-Fauzan, wafaqahullah taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Kata beliau, yusyiru syaikh rahimahullah ila qawlihi ta'ala. Asyaikh mengisyaratkan kepada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, la ikraha fid din qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy, faman yakfur bit taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urmatil wuthqa la infisama laha wallahu sami'un alim. Asyaikh rahimahullah di dalam matan itu, yang punya kitabnya bisa dilihat ya, mengisyaratkan lafaz tersebut yaitu al-kufru bitaghut wal imanu billah kepada firman Allah Subhanahu wa taala, la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Maksudnya bagaimana barakallahu fikum, nanti akan kita lihat nanti. Sungguh telah nampak dan jelas petunjuk daripada kesesatan. Maka barang siapa yang kufur dengan taghut, meninggalkan taghut dan beriman dengan Allah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali yang sangat kuat, yaitu kalimat la ilaha illallah. La infisamana, tidak pernah putus, tidak pernah terpisahkan. Wallahu sami'un alim. Dan Allah Ta'ala zat yang maha mendengar dan maha melihat. Nah, berikutnya. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Kita lihat sini. Laisa ma'nahu anna al-kufara yutrakun wala yuqatalun wala yud'auna ila al-islam. Perhatikan, bukan maknanya orang-orang kufar kemudian dibiarkan, enggak diperangi, enggak didawai untuk masuk Islam, bukan itu maksudnya. Karena lafadznya kan tidak ada paksaan dalam agama itu bukan berarti apa? Kita tidak berdakwah, dibiarkan, mereka tidak diperangi, bukan itu maksudnya. Tapi kata beliau, bukan itu maksudnya kama yaquluhul an al-mughriduna wal-kufar wal-zuhal, bukan seperti yang diinginkan oleh orang-orang yang mengucapkan saat ini dari kalangan orang-orang yang mereka punya keinginan-keinginan dunia, dan orang-orang kufar wal-zuhal dan orang-orang badas minal muslimin, dari kalangan muslimin. Nah, bihujjati hurriyatil adyan, ini keliru. Yang mereka berhujjahkan bahwasanya bebas milih agama. Nah, karena lafadznya apa? La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Bukan berarti terus kita nganut bebas. Enggak. Agama yang berhak, yang satu-satunya diridhai oleh Allah Ta'ala hanya Islam saja. Nah, semua agama akan terseret ke dalam api neraka. Semuanya. Enggak boleh ragu. Nah, barakallahu fikum, agama yang tunggal dan satu-satunya yang diridhai hanya Islam saja. Dalilnya sangat banyak sekali ya. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Artinya, barang siapa yang mencari agama selain agama Islam sebagai agama, mencari agama ini ya, selain agama Islam sebagai agama, tidak diterima sedikit pun amalannya itu. Dan dia nanti di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Walaupun agama Yahudi, agama Nasrani, agama Hindu, Buddha, Katolik, Kristen, sama saja. Semuanya tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun kebaikan-kebaikan mereka semuanya diberikan di dunia. Di akhirat nanti selain agama Islam, mereka semuanya berada di dalam api neraka Jahannam kekal di dalamnya. Allahumma musta'an. Jadi jangan tertarik ya. Kalau seandainya ada orang beragama selain agama Islam, menyumbangkan hartanya, walaupun sampai miliaran misalkan, jutaan misalkan, tidak ada manfaatnya sama sekali di akhirat nanti. Semuanya hangus, bagaikan debu yang berterbangan. Semuanya hancur, tidak ada faedahnya. Itu keadaannya. Nah, di sini maksudnya apa, barakallahu fikum, kita akan lihat nanti, karena sebagian orang mengatakan, oh berarti karena tidak ada paksaan dalam agama, kita bebas milih agama. Itu keliru. Nah, barakallahu fikum, kata beliau, wa hurriyatul aqidah, dan juga yang dikenal dengan bebas berkeyakinan. Jadi ini keliru juga ya. Dia mengatakan itu berarti bebas beragama, bebas berkeyakinan. Itu semuanya keliru, kata beliau. Hadza kadzibun 'ala Allah jalla wa ala. Ini adalah bentuk kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Laisa hadza huwa muradullah jalla wa ala. Bukan ini yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jalla wa ala khalaqal khalqa liibadatihi, la liibadati khairihi. Perlu diperhatikan ini. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya jin dan manusia hanya untuk beribadah kepadanya, bukan beribadah kepada selainnya. Ya kan? Ayatnya sudah sering kita dengar ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Tujuannya itu. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk-makhluknya untuk beribadah kepadanya, bukan untuk beribadah kepada selainnya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. "Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayut'imun." Aku tidak menginginkan dari mereka satu rezeki pun. Tidak pula menginginkan pada mereka agar mereka memberikan makan kepadaku. Enggak. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh nam terhadap hamba-hambanya. Justru hamba-hambanya yang butuh dan senantiasa perlu kepada Allah Subhanahu wa taala, menggantungkan, menyandarkan semua rezekinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun perlu diperhatikan, ikhwani fillah a'azzani wa a'azzakumullah, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia, tujuannya untuk apa tadi? Beribadah. Tapi buktinya, prakteknya ada yang beribadah, ada yang tidak. Ada yang mukmin, ada yang kafir. Kan seperti itu. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Menunjukkan bahwasanya hikmah syar'iyyah. Maksudnya tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia itu tujuan yang dikenal dengan apa? Hikmah syar'iyyah. Tujuannya untuk beribadah, tapi ternyata ada yang beribadah, ada yang tidak. Ada yang mukmin, ada yang kafir. Nah, menunjukkan bahwasanya apa? Ada hikmah di balik itu semuanya. Apa hikmahnya? Ada penduduk surga, ada penduduk neraka. Coba kalau seandainya semuanya beriman. Semuanya beriman, semuanya beribadah. Kira-kira surga dan neraka nanti Nah, barakallahu fikum, bisa dikatakan apa? Neraka tidak berfungsi. Karena semuanya beribadah. Semuanya beribadah, semuanya beriman, masuk surga semuanya. Tapi kenapa ada yang beribadah, ada yang tidak? Kenapa ada yang kafir, ada yang non-muslim? Menunjukkan bahwasannya hikmah Allah Subhanahu wa taala itu hikmah syar'iyyah. Bisa terwujudkan ibadah tersebut, bisa pula tidak terwujudkan. Ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Na'am barakallahu fikum. Karena kalau Allah Ta'ala menghendaki untuk memberikan hidayah semuanya, bisa dan mampu. Nah, kalau semuanya dikasih hidayah masuk Islam, itu mampu bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Walau syi'na la'atayna kulla nafsin huda. Kalau seandainya kami mau, niscaya kami akan berikan setiap jiwa itu hidayahnya. Semua dapat hidayah kalau Allah Ta'ala menghendaki. Tapi apa kata Allah Ta'ala? Walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Tapi sudah menjadi kebenaran ucapanku bahwasanya aku akan penuhi neraka jahannam dari kalangan jin dan manusia. Allahumma sa'am. Berikutnya, falau kana an-nasu yusraquna kuffaran ya'buduna ma sya'u. Kalau seandainya manusia dibiarkan menjadi orang-orang kafir, mereka beribadah sesuka dengan apa yang mereka inginkan, fama kana liqaulihi ta'ala, niscaya tidak ada nilainya, tidak ada faedahnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Kalau semuanya dibiarkan, ini menunjukkan bahwasanya apa, barakallahu fikum, da'watut tauhid, mendakwakan tauhid, mengajak mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan juga mendakwahi agar mereka menganut agama yang benar, itu adalah kewajiban bagi segenap manusia. Kata beliau, maka lah faedah, niscaya tidak ada faedahnya ayat tersebut. Walamma kana lil jihad fi sabilillah faedah, niscaya kalau semuanya dibebaskan menganut agama sesuka mereka, tidak ada dakwah mengajak kepada agama Islam, niscaya juga tidak ada faedahnya berjihad. Walamma kana lil da'watinillahi faedah, kemudian juga tidak ada faedahnya berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kaifa tad'unahum, bagaimana kalian mendakwai mereka, wahum ahrar, dalam keadaan mereka merdeka, bebas, fima ya'taqiduna wa fima ya'budun, terhadap apa yang mereka keyakini dan apa yang mereka sembah. Jadi enggak mungkin, barakallahu fikum, kalau mereka bebas, terserah milih agama apa saja silakan, nyembah apa saja silakan, enggak ada faedahnya dakwah berarti. Tidak ada faedahnya di dalam berdakwah. Naam. Utrukuhum, tinggalkanlah mereka katanya. Ala mustadhadil hadzal kalam al batil, tinggalkan mereka. Nah, di atas apa? Di atas tuntutan keharusan ucapan yang batil ini. Fal ya'budu ma yaftarun. Nah, ibadahilah apa yang kalian pilih, bebas. Ini keliru ini ya. Nah, kalian bebas mau nyembah apa saja silakan. Nyembah batu silakan, nyembah bulan silakan, nyembah berhala, kuburan, enggak ada larangannya katanya. Itu keliru, barakallahu fikum wa hafizakumullah. Bagaimana tidak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Mekah selama berapa tahun? Di Mekah beliau mendakwahkan tauhid selama 10 tahun sebelum Isra Mi'raj. Nah, 10 tahun berdakwah di Mekah dalam keadaan dicaci maki, dihina, bahkan kadang mau dibunuh oleh orang kafir Quraisy. 10 tahun mendakwahkan tauhid, bayangkan. Setelah itu barulah ketika meninggal siapa? Istri beliau Khadijah bintu Khuwailid dan paman beliau Abu Thalib meninggal dunia, barulah beliau dihibur dengan adanya Isra Mi'raj. Nah, setelah Isra Mi'raj, beliau pun apa? Berdakwah di Makkah selama 3 tahun. Kemudian mendakwahkan tauhid, mendakwahkan agar salat dan yang semisalnya, totalnya berdakwah di Makkah selama 13 tahun. Selama 13 tahun. Akhirnya orang kufar Quraisy, mereka berambisi untuk menghabisi dan membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hingga dengan cara ultimatum-ultimatum, peringatan-peringatan, atau terkadang ingin melakukan penculikan, hingga Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah. Nah, sebelumnya barakallahu fikum wa hafizakumullah, sebelum hijrah ke Makkah ke Madinah, beliau hijrah dari Makkah ke mana? Bukan beliau ya, istilahnya kaum muslimin atau para sahabat waktu itu disarankan hijrah ke Habasyah sebelumnya. Jadi hijrah terjadi 2 kali ya. Hijrah ke Habasyah, ke Ethiopia itu yang pertama, Kemudian hijrah dari Makkah ke Madinah itu yang kedua. Rasulullah bersama kaum muslimin hijrah dari Makkah ke Madinah. Di Madinah beliau masih mendakwakan tauhid juga. Mengajak agar mereka beragama Islam, mengajak agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala selama 10 tahun. Nah, karena ini semuanya dakwah beliau lantarkan ketika beliau diutus menjadi rasul. Nah, ketika beliau diangkat menjadi nabi, nah, yaitu ketika umur beliau 40 tahun. Nah, setelah 40 tahun beliau berdakwah di Makkah dan Madinah totalnya 23 tahun. Nah, sehingga beliau meninggal dunia pada usia 63 tahun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah, terkadang ingin dibunuh, terkadang dicaci, dimaki, dihina, bukan dari orang-orang yang jauh, dari keluarganya sendiri. Allahumma musta'an. Berikutnya. Falau kana kama yaqulun, kalau seandainya sebagaimana yang mereka ucapkan, innan nasa ahraran fi ibadatihim, sesungguhnya manusia bebas, merdeka di dalam ibadah-ibadah mereka, wa fi i'tiqadatihim, dan di dalam keyakinan-keyakinan mereka, wala yu'tarabu ala ahad, dan tidak boleh dikritik orang seorang pun. Mau menganut agama apa saja silakan, jangan dikritik, biarkan. Mau meyakini apa saja silakan, jangan dikritik, biarkan. Ini keyakinan yang keliru, yang seperti ini keyakinan yang tidak benar. Justru kalau keyakinannya tidak benar, kita luruskan, kita dakwahkan tauhid agar memurnikan peribadatan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, "Na'am wa la yu'taradu 'ala ahadin labatulat kullu hadhil umur wa lamma sara hunaka fa'idatun lidda'wati ila Allah 'azza wa jalla." Niscaya semua perkara ini akan nanti tidak ada faedahnya dan batal, serta di dalam berdakwah kepada Allah Ta'ala pun tidak ada faedahnya kalau semua manusia bebas. Dibiarkan itu, mau beribadah silahkan, tidak masalah. Mau menganut agama yang mana saja silahkan. Tidak harus Islam misalkan, nah seperti itu rusak nanti. Nah, barakallahu fikum. Tapi kita harus mendakwahkan dan menyarankan, serta mengajak hanya beragama Islam saja. Hanya beragama Islam saja. Nah, barakallahu fikum. Ikhwan fi din, azzani wa azzakumullah. Berikutnya kata beliau, fahal lama kana hunaka fa'idah li khalqil jannati wan nar. Nah, kemudian apakah di sana juga ada faedahnya menciptakan surga dan neraka? Nah, famadama kufar ahraran, selama orang kufar masih bebas, nah barakallahu fikum, mau beriman silahkan, tidak masalah. Limadha yadkhuluna an-nar wa yu'adzabuna fiha abadal abad wa hum akhizuna bil hurriyah kama yaqulu haula fa hadza kalamun batil. Artinya, jadi mereka semuanya barakallahu fikum hafizakumullah, selama mereka masih merdeka dalam artian bebas gitu, enggak dijakwai, mau menganut agama Islam biarkan, atau istilah menganut agama yang lainnya silahkan. Nah, barakallahu fikum, nanti faedahnya apa surga dan neraka itu terusan? Faedahnya apa? Nah, mereka tidaklah masuk ke dalam neraka dan diazab di dalamnya selama-lamanya. Nah, barakallahu fikum, kalau seandainya mereka itu diberi kebebasan. Sudah, kalian bebas. Kalau namanya bebas itu ya enggak diazab kan istilahnya. Tapi menunjukkan ketika mereka diazab di dalam api neraka jahannam, menunjukkan bahwasannya mereka pun aslinya diperintahkan agar menganut agama Islam. Aslinya seperti itu aslinya. Nah, Allahu musta'an. Fa hadza kalamun batil, yang mengatakan bahwasannya mereka bebas mengambil hurriyah, bebas kebebasan dalam beragama, kebebasan dalam berkeyakinan, itu adalah ucapan yang batil, kata beliau. Naam. Kemudian Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah taala melanjutkan di sini, "Idzan, jika demikian, ma makna la ikraha fid din?" Sekarang apa maknanya tidak ada paksaan dalam agama? Naam, kan disebutkan dalam ayat ini, "La ikraha fid din." Tidak ada paksaan dalam agama. Maksudnya apa? Maksudnya tidak ada paksaan dalam agama itu? Maksudnya kata beliau, nanti beliau akan jelaskan, li'annahum yuraddiduna hadhihi an-nas ahrar fi aqaidihim. Karena mereka orang-orang ahlul bid'ah wad dalal mengulang-ulang ayat ini di hadapan manusia bahwasanya mereka itu bebas di dalam berkeyakinan. Ingat-ingat ya, kita semuanya tidak dikasih barakallahu fikum seenaknya sendiri bebas, itu enggak. Kita harus meyakini keyakinan yang benar. harus menganut agama yang benar, menganut agama Islam, meyakini dengan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, keyakinan yang bersumber dari Al-Qur'an dan yang bersumber dari As-Sunnah. Seperti itu barakallahu fikum. Li'annallah yaqul, dikarenakan Allah Ta'ala berfirman, la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Naqulu lahum, kita katakan kepada mereka, kadzabtum 'alallah, berarti kalian telah berdusta atas nama Allah Ta'ala. Laisa hadza huwa muradullahi jalla wa ala, bukan ini yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biqaulihi la ikraha fid din, bukan ini yang diinginkan oleh Allah Ta'ala dengan firman-Nya tidak ada paksaan dalam agama. Bal fiha aqwalun lil mufassirin, bahkan mengenai ayat tersebut ada penjelasan-penjelasan dari ahli tafsir. Jadi perlu diperhatikan ya, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala la ikraha fid din itu ternyata ada penjelasan yang perlu diperhatikan yang dijelaskan oleh ahli tafsir. Kata beliau, al-qaulul awal, ucapan yang pertama atau penjelasan yang pertama, minhum man yaqul, di antara mereka ada yang mengatakan, inna hadhihi kanat fi awwalil amr, bahwasanya ayat ini turun ketika awal kali sebuah permasalahan. Awal dulu, awal-awal, nah barakallahu fikum, nam turun ayat ini. Kemudian summa nusikhat bi ayatil jihad, namun ayat ini ternyata dihapus dengan ayat berkaitan masalah jihad. Jadi waktu itu bebas, dalam artian itu tidak ada paksaan, yang mau nganut silahkan, yang tidak pun tidak masalah. Tapi ternyata dihapus dengan ayat jihad. Yang tidak mau menganut agama Islam diperangi, di jihad. Nah barakallahu fikum, sampai mereka mau menganut agama Islam, yaitu firman Allah Ta'ala, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-din kulluhu lillah. Perangilah mereka, orang-orang kufar, sampai tidak muncul yang namanya fitnah atau kesyirikan. Nah, hingga mereka menjadikan murni agama itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya diperangi mereka, diperangi hingga mereka mau menganut agama Islam. Itu yang pertama. Jadi turunnya ayat tersebut di awal-awal permulaan, tapi sudah dihapus ayatnya. Maksudnya dihapus apanya? Hukumnya. Kalau ayatnya masih ada dalam Al-Qur'an, namun hukumnya sudah dihapus diganti dengan ayat yang lain. Na'am barakallahu fikum. Karena di dalam Al-Qur'an itu ada yang dikenal dengan apa? Nasikh dan mansukh. Ada yang dihapus, ada penghapusnya. Paham ya? Nah, yang diamalkan yang mana? Yang diamalkan adalah apa? Adalah penghapusnya yang baru. Yang dihapus sudah enggak diamalkan lagi. Contohnya barakallahu fikum wa hafizakumullah, dahulu di dalam Al-Qur'an itu ada ayat mengenai sepersusuan. Seseorang itu dikatakan sepersusuan dulunya kalau nyusu selama 10 kali nyusu sampai kenyang dulunya. Ya, 10 kali nyusu sampai kenyang baru dikatakan anak sepersusuan. Tapi ayat itu sudah terhapus. Ayatnya dihapus, hukumnya juga dihapus. Nah, diganti dengan apa? Diganti dengan syariat yang baru. Diganti dengan apa? Pengganti yang baru, yaitu apa? 5 kali nyusu sampai kenyang sudah dikatakan anak sepersusuan. Nah, barakallahu fikum, dulunya 10 kali. Dan itu ayatnya enggak ada dalam Al-Qur'an sekarang. Dulunya ada, dihapus. Nah, barakallahu fikum. Jadi terkadang seperti itu. Ada yang dihapus, diganti yang lebih baru, yang lebih bagus, namun semuanya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghendakinya, bukan manusia yang menghapus. Nah, barakallahu fikum. Berikutnya, al-qaulu tsani, ucapan yang kedua, pendapat yang kedua, anna qaulahu la ikraha fid din, bahwasannya firman Allah Ta'ala tidak ada paksaan dalam agama, khasun bi ahlil kitab. Perhatikan di sini, khusus untuk ahlul kitab. Jadi kalau kita dengar ahlul kitab itu yang dimaksud siapa? Al-Yahud wan Nasara. Jadi enggak usah bingung ya, ahlul kitab itu siapa sih? Ahlul kitab itu, ahlul kitab itu al-Yahud wan Nasara. Semuanya al-Yahud wan Nasara barakallahu fikum, setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mereka tidak mau beriman dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mereka semuanya kufar, kafir. Mereka semuanya di dalam api neraka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab. Siapa ahlul kitab tadi? Al-Yahud wan Nasara, dua itu. Di antaranya al-Yahud wan Nasara, ma'rufnya memang al-Yahud wan Nasara tafsirannya. Dan orang-orang musyrikin, mereka berada di dalam api neraka Jahannam, kekal di dalamnya. Mereka sejelek-jelek manusia. Kita lihat sini. Jadi lafaz la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama ini khusus untuk ahlul kitab. Minal Yahud wan Nasara, orang Yahud wan Nasara. Maksudnya bagaimana? Maksudnya waktu itu ketika sudah beragama Yahud, nah, dan sudah beragama agama Nasara dibiarkan. Dibiarkan tinggal di negerinya kaum muslimin. Namun disuruh bayar apa? Jizyah. Nah, barakallahu fikum. Disuruh bayar denda atau pajak. Nah, barakallahu fikum. Seperti itu. Enggak dipaksa. Tapi dakwah terus berjalan. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Fa haula'i idza dafa'u al-jizyah wa khada'u li hikmam li hukmil Islam, maka mereka-mereka ini orang-orang Yahud dan Nasara yang tinggal di negeri kaum muslimin, apabila mereka sudah membayar denda atau pajak tadi, kemudian mereka tunduk dengan hukum Islam, fa innahum la yukrahun ala dukhul Islam, mereka tidak dipaksa lagi untuk masuk agama Islam. Itulah hakikatnya. Bal yutrakuna bisyartin, bahkan mereka dibiarkan tapi dengan syarat an yadfa'u al jizyah, artinya wahum saghirun, syaratnya mereka membayar pajak dalam keadaan mereka itu apa, rendah dan hina. Nah, aslinya pajak itu bukan untuk kaum muslimin. Kaum muslimin sudah tinggal di negeri kaum muslimin, enggak dipungut pajak aslinya. Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu sangat disayangkan, tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa, itu urusan mereka. Nah, barakallahu fikum. Yang jelas kaum muslimin sudah tinggal di negaranya sendiri, negara kaum muslimin, tanahnya sendiri, rumah bikin sendiri, masih juga pajak. Nah, barakallahu fikum. Aslinya enggak demikian. Aslinya orang-orang kufar, al-Yahud wa Nasara, yang tinggal di kaum, di negeri kaum muslimin, mereka itulah yang dipunguti pajak dalam keadaan mereka rendah dan hina. Allahul musta'an. Namun kita sebagai rakyat sipil istilahnya ya, tidak bisa berbuat apa-apa, itu urusan mereka. Yang jelas semuanya, na'am barakallahu fikum hafizakumullah, ada hikmahnya di balik itu semuanya. Na'am. Berikutnya. Wa bisyarti an yakhda'u li hukmil Islam. Syaratnya yang kedua, di samping mereka ditariki pajak tadi, orang Yahudi Nasara yang tinggal di negeri kaum muslimin, yang kedua adalah apa? Mereka harus tunduk dengan hukum Islam. Jadi enggak boleh menentang. Maksudnya tidak boleh mereka menegakkan hukum-hukum mereka di tengah-tengah kaum muslimin. Nah, jadi benar-benar dihinakan mereka itu. Al-Yahudi Nasara aslinya benar-benar dihinakan. Nah, karena orang Yahudi Nasara ini ambisinya sangat kuat sekali untuk menghancurkan agama Islam. Dan bagaimana caranya kaum muslimin murtad keluar dari agama Islam. Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walan tardha 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Orang-orang Yahud dan orang-orang Nasara tidak akan pernah ridha terhadapmu wahai Muhammad sampai engkau mengikuti agama mereka. Hingga saat ini barakallahu fikum, bagaimana mereka menyerang kaum muslimin walaupun bukan dengan senjata namun dengan ideologi. Pemikiran-pemikiran sesat mereka ditebarkan kemana-mana. Oleh karena itu butuh ilmu yang harus kita miliki untuk menyerang mereka dan juga menghancurkan ideologi dan pemikiran-pemikiran orang Yahud dan Nasara. Allahumma musta'an. Kita lihat berikutnya. Li'annahum ala ilmin, dikarenakan mereka berada di atas ilmu. Wa'indahum ilmun bid-din wal-rusul. Mereka orang Yahud dan Nasara juga memiliki ilmu dan juga agama, juga memiliki para rasul. Mahum mitul wasaniyin, karena al-Yahud wa Nasara itu tidak seperti orang para penyembah apa? Para penyembah berhala. Nah, barakallahu fikum. U'tu al-fursah liyuraji'u ma'indahum. Berilah mereka kesempatan agar mereka mau kembali. Naam, apa yang ada di sisi mereka. Wa ta'ammalu fil Qur'an, dan agar mereka memperhatikan isi Al-Qur'an. Wa ta'ammalu fi ma'indahum, dan agar mereka memperhatikan apa yang ada di sisi mereka. Fayajidu annal Qur'ana yatawafaq tamaman ma'at Taurat wal Injil as-salimain minat tahrif. Maka mereka pun akan menjumpai bahwasannya Al-Qur'an sama persis dalam artian apa? Mencocoki. Ya, sebagian yang terkandung dalam Taurat dan Injil yang kedua-duanya selamat daripada pengubahan. Namun sekarang, hati-hati. Sekarang yang misalkan kalian menjumpai Taurat atau Injil, itu sudah tidak murni lagi. sudah mengalami pengubahan dan juga pergantian. Oleh karena itu solusi yang terbaik kalau misalkan ada orang yang ngasih, daripada kita simpan atau misalnya dibakar. Nah, karena kalau kita injak-injak khawatirnya masih ada yang asli, sehingga nanti menghinakan. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Allahumma musta'an. Wal baqiyin ala aslihima kama anzalallahu azza wa jal. Adapun yang dua sisanya, barakallahu fikum, hafizakumullah, masih berada di atas asli daripada keduanya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah taala turunkan, masih murni ya. Sebenarnya awal mulanya seperti itu. Fala khilafa bainal kutubi as-samawiyyah annaha kulluha min indillah. Ini harus kita yakini. Tidak ada perbedaan antara kitab-kitab yang turun dari langit, sebenarnya ini ya, semuanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Cuman sekarang Taurat dan Injil yang mungkin kita kadang melihat atau mendengar, itu apakah asli atau sudah diubah? Kita katakan sudah diubah, sudah tidak murni lagi. Oleh karena itu haram menghafal Injil, haram menghafal Taurat. Hafal Al-Quran, barakallahu fikum, na'am. Kita lihat di sini, fi umuril aqaid, berkaitan masalah perkara-perkara keyakinan, aslinya semuanya sama. Maksudnya di dalam Taurat, Injil, Al-Quran, berkaitan masalah keyakinan-keyakinan itu dibahas dan disebutkan juga. Cuman Al-Quran itu lebih sempurna, menyempurnakan kitab-kitab yang sebelumnya. Amma umur al-mu'amalat wal-halal wal-haram fahiyya tahtalifu bihasabi syara'i. Adapun berkaitan masalah mu'amalah, halal dan haramnya, itu berbeda-beda sesuai dengan syariat-syariat yang ada. Wabihasbi hikmatillah, dan sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala, fi kulli waqtin bihasabih. Masing-masing dilihat dari apa? Nah, setiap waktu sesuai dengan kadarnya dan sesuai dengan keadaannya. Na'am barakallahu fikum wa hafizakumullah. Jadi kesimpulannya bahwasanya kita semuanya diperintahkan untuk mendakwakan agama Islam, mengajak manusia untuk beragama agama Islam walaupun sesuai dengan kemampuan dan kadar yang kita miliki. Kemudian di samping kita sudah mendakwakan agama Islam, kita juga diperintahkan untuk mendakwakan tauhid agar manusia meninggalkan kesyirikan dan menuju kepada tauhid, yaitu mengesakan, menunggalkan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah. Karena semua para nabi dan rasul, mereka diutus untuk menyerukan na'am kalimat tauhid, menyerukan na'am barakallahu fikum, mendakwakan tauhid, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wa tatanibut taghut." Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul agar mereka menyerukan, beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan jauhilah at-taghut. At-taghut tadi maknanya apa? Maknanya apa taghut tadi? Ayat antum apa? Dan seluruh yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, baik sesuatu yang mati ataupun yang hidup. Adapun yang hidup seperti manusia disyaratkan harus apa? Dia ridha. Misalkan dia disembah selain Allah, dia ridha, maka dia taghut. Atau dia diikuti selain Allah dan Rasulnya, kalau dia ridha, taghut. Atau dia jadikan panutan selain Allah dan Rasulnya, kalau dia ridha, taghut. Adapun kalau dia diikuti, disembah, enggak ridha, bukan taghut. Nah, barakallahu fikum. Jadi taghut itu sangat berbahaya sekali. Definisi taghut sudah akan dijelaskan nanti dan juga sebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam penjelasan-penjelasan yang lainnya. Cukup sekian dulu insyaallah taala, kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang ba'dal asr nanti insyaallah taala. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.